melihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku dan diriku. Tanpa kamu untuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui.